abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ikhwani fid din wa khatibillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan sore ini ba'dal maghrib seperti biasa kita akan melanjutkan dengan pembahasan syarh sunnah karya Imam Al-Muzani mengenai bahasan akidah, dan kita akan melihat pembahasan fikih Syafi'i dari pembahasan fikih ibadah dari At-Tadhhib fi Adillah Al-Ghoy wa Takrir. Baik, kita lihat mulai dari pembahasan syarh sunnah yang ada di buletin. Monggo dibaca. Telah berakhir ketika masuk surga. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, "Falu khina idin ila rabbihim yang duruna la yumaruna fin nadhari ilaihi wa la yasukuna fawujuhuhum bakaramatihi nadiratu wa a'yunuhum bifadlihi ilaihi nadiratu fi na'imin da'imin mukimin la yamassuhum fiha kama qaddamat lahum anfusuhum an sakitallahu alaihim wa fil adabihum khalidun la yuqdu alaihim wa yamutun wa la yukhaffafu anhum min adabiha kadhalika najzi kullu kafur khala man syaa Allah minal muwahhidin ikhrajahum minha. Mereka pada hari itu memandang kepada Rabb mereka tidak bimbang dan ragu dalam memandangnya. Wajah-wajah mereka cerah dengan kemuliaan darinya. Mata mereka memandang kepadanya dengan keutamaan yang diberikan olehnya. Mereka berada dalam kenikmatan yang terus-menerus kekal. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya. Quran Surah Al-Hijr ayat 48. Buahnya tak henti-hentinya sedang naungannya demikian pula. Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa. Sedang tempat kesudahan bagi orang-orang kafir ialah neraka. Quran Surat Ar-Ra'du ayat 35. Sedangkan orang-orang yang menentang perintah Allah terhalang dari memandang wajah Rabb mereka, dan mereka dibakar dalam api neraka. Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan orang-orang yang kafir musyrik. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka, dan mereka kekal dalam siksaan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 80. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati, dan tidak pula diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Quran Surah Fatir ayat 36. Kecuali bagi yang Allah kehendaki dari kalangan orang yang mentauhidkan Allah, Allah keluarkan darinya neraka. Baik, kita lihat yang sudah kita bahas adalah tentang orang beriman memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu orang-orang kafir akan terhalang dari melihat wajah Allah pada hari kiamat. Lantas kita sudah sebutkan dalil-dalilnya. Kali ini kita bahas dua hal. Yang pertama, orang-orang beriman ketika masuk surga tidak akan lagi merasa lelah, tidak lagi akan merasa capek. Kemudian orang beriman ketika masuk surga tidak akan dikeluarkan lagi, mereka akan kekal di dalamnya. Baik, dibaca. Di surga tidak ada kesulitan, gangguan dan rasa capek. Allah Ta'ala berfirman, "La yamassuhum fiha nasabu wa hum minha bimukhrajin." Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 48. Ibnu Katsir rahimahullah ketika menerangkan hadis ini mengatakan, ketika menerangkan ayat ini mengatakan, mereka tidak kesulitan dan gangguan. Mereka tidak ada, kalimat tambahkan ada di situ, mereka tidak ada kesulitan dan gangguan. Terus dibaca lagi. Hal ini bisa dilihat dari hadis yang membicarakan tentang keutamaan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Ata Jibrilun Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya Rasulullah, hadil Khadijatu qad atatka ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarabun. Fa idha hiya atatka faqra 'alayha. Assalamu min rabbiha. Assalama min rabbiha. Azza wa jalla wa minni wabashshirha bi baitin fil jannati min qasabin la sahaba fihi wala nasaba. Pada suatu ketika Jibril pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, wahai Rasulullah, ini dia Khadijah. Ia datang kepada engkau dengan membawa wadah berisi lauk pauk atau makanan atau minuman. Apabila ia datang kepada engkau, maka sampaikanlah salam dari Allah dan dariku kepadanya. Selain itu, beritahukan pula kepadanya bahwa rumahnya di surga terbuat dari emas dan perak, yang di sana tidak ada kebisingan dan kepayahan di dalamnya. Nah, lihat apa yang dikatakan tentang Khadijah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi yang pertama. Dikatakan nanti tentang kenikmatan yang akan diperoleh oleh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Khadijah. Atau Jibril, pada suatu ketika Jibril itu pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Allah. Di situ disebutkan, dikatakan, wahai Rasulullah, hadi Khadijah, ini Khadijah, qad atatka ma'aha ina'un fi idamun aw ta'amun aw syarabun fa idza hiya atatka faqra 'alaiha salam. Wahai Rasulullah, ini dia Khadijah. Ia datang kepada engkau dengan membawa wadah berisi lauk pauk atau berisi makanan atau minuman. Apabila ia datang kepada engkau, maka sampaikanlah salam dari Allah dan dariku kepadanya. Selain itu, dikatakan di sini, beritahukan pula kepadanya bahwa rumahnya di surga terbuat dari emas dan perak. Beritahukan kepadanya rumahnya di surga terbuat dari emas dan perak. Lalu, ini kata kuncinya di sini, nanti dia di surga, di sana, la sakhaba fihi wala nasaba, tidak ada kebisingan dan tidak ada kepayahan di dalamnya. Dalam surga tidak ada lagi suara-suara bising, bikin keributan gak ada, ada gangguan juga tidak ada, tidak ada juga kepayahan, lelah tidak ada lagi. Ya, lelah ketika di surga tidak ada lagi. Ya, maka yang kata kuncinya di sini dari pembahasan kita pada kalimat yang terakhir, la sakhaba fihi wala nasaba, yang di sana tidak ada kebisingan dan kepayahan di dalamnya. Terus kalau sudah masuk surga maka tidak akan keluar selamanya. Dalam ayat surat Al-Hijr ayat 48 yang dinukil oleh Imam Al-Muzani rahimahullah, dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya. Artinya mereka kekal di dalam surga dan tidak akan keluar dari surga selamanya. Hal ini dikuatkan pula dengan hadis dari Abu. Kalimat itu dihapus. Langsung ke hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata wa ahlun narin naro, yu'ta bil mauti ka hay'ati kabshin amlaha fayunada munadin ya ahlal jannati fayasrabuna wa yanduruna wa fayaqulu hal ta'rifuna hadha fayaquluna na'am hadzal mautu wa kulluhum qad ra'ahu thumma yunadi ya ahlan nari fayasrabuna wa yanduruna fayaqulu hal ta'rifuna hadha fayaquluna na'am hadzal mautu wa kulluhum qad ra'ahu wa fayudbahu thumma yaqulu ya ahlal jannati khuludun fala mauta wa ya ahlan nari khuludun fala mauta. Apabila penduduk surga telah masuk ke dalam surga dan penduduk neraka telah masuk ke dalam neraka, maka didatangkanlah kematian dalam bentuk kambing berwarna putih kehitam-hitaman. Kemudian ada yang memanggil, wahai penduduk penghuni surga. Mereka pun mengangkat leher dan memandang. Sang penyeru bertanya, apakah kalian mengetahui sosok ini? Mereka menjawab, ya. ini adalah al-maut, kematian, karena mereka semua pernah melihatnya. Yang memanggil pun kembali memanggil, wahai penghuni neraka. Mereka pun mengangkat leher dan memandang. Yang memanggil tersebut berkata, apakah kalian mengetahui sosok ini? Mereka pun menjawab, ya, ini adalah al-maut, kematian, karena mereka semua pernah melihatnya. Maka al-maut itu disembelih lalu memanggil berkata, wahai penduduk surga, kalian akan kekal tidak ada lagi kematian. Wahai penduduk neraka, kalian pun akan kekal tidak ada lagi kematian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Wa andirhum yaumal hasrati id qudiyal amru wa hum fil ghaflati wa hum la yu'minun. Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputuskan dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman. Quran surat Maryam ayat 39 dan hadisnya riwayat Bukhari. Idza dakhala ahlul jannatil jannata. Jika penduduk surga telah masuk ke dalam surga. Wa ahlun nari annara. Dan penduduk neraka telah masuk ke dalam neraka. Maka yu'ta bil maut. Maka ditanggallah kematian kahai'ati kabshin amlah. Dalam bentuk kambing berwarna putih kehitam-hitaman. Kemudian ada yang memanggil, fayunadi munadin. Ada yang memanggil, ya ahlal jannati, wahai penduduk surga, wahai penghuni surga. Kemudian, fayashra'ibuna wayandhuruna. Maka ketika itu mereka pun mengangkat lehernya dan memandang. Fayakul, lalu ditanya, ada yang berseru tadi itu menanyakan, apakah kalian hal ta'rifuna hadza? Kalian kenal ini enggak? Fayaqulun, na'am. Ya kami tahu, hadzal mautu. Itu adalah al-maut, kematian. Wa kulluhum qad ra'ahu. Dan semuanya itu pernah melihat al-maut tadi. Semua pernah melihat kematian. Ya kan sudah mati, kan dibangkitkan lagi. Summa yunadi, kemudian ada yang memanggil lagi, ya ahlan nar fayashra'ibuna wa yanzurun. Wahai penghuni neraka, mereka pun mengangkat leher dan memandanginya. Fayaqul, hal ta'rifuna hadza? Lalu ditanya lagi, kalian kenal ini enggak? Fayaqulun, lantas mereka berkata, na'am, hadzal mautu. Ini adalah al-maut, kematian. Wa kulluhum qad ra'ahu. Ya, penghuni neraka juga sama, sudah melihat hal itu. Sudah melihat al-maut, kematian itu bagaimana. Kemudian fayusbah. Al-maut tadi disembelih. Ya, al-maut tadi disembelih. Tadi al-maut dalam bentuk apa? Kambing. Al-maut kemudian disembelih. Summa yakul, kemudian dikatakan, ya ahlal jannati khuludun fala mauta. Wahai penduduk surga, sekarang kalian kekal dalam surga, tidak ada kematian lagi. Wahai ahlan nar khuludun, dan wahai penduduk neraka, kalian pun kekal dalamnya, fala mauta, tidak ada lagi kematian. Setelah disembelihnya apa tadi? Al-maut. Setelah disembelih kematian yang diwujudkan dalam bentuk kambing. Maka setelah itu Rasulullah SAW itu membacakan ayat, wa andhirhum yawmal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflah. Wahum la yu'minun. Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam keadaan lalai, mereka itu dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman. Semuanya dulu ketika di dunia ghaflah, lalai. Ya, mereka itu lalai, lalai dari ibadah, lalai dari sholat, lalai dari thalabul ilmi. Ketika di hari kiamat menyesal. Orang kafir juga lebih lalai lagi. Ya, mereka lalai dengan karena tidak beriman. Wahum la yu'minun, dan mereka tidak pula beriman. Maka ketika sudah disembeli al-maut, kan penduduk surga sudah kekal dalam surga. Terus penduduk neraka sudah kekal juga dalam neraka. Enggak ada yang keluar-keluar lagi dari neraka. Sudah selesai. Nah, itulah yang dimaksud dengan di dalam neraka tadi atau di dalam surga tadi, itu akan kekal. Ketika sudah ada masuk di dalamnya, tidak mungkin keluar-keluar lagi. Dan itu tadi dikuatkan dengan Al-Hijr ayat 48. La yamassuhum fiha nasabu wahum minna bimukhrajin. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya. Nanti pertemuan berikutnya kita bahas makanan dan minuman di surga, serta penduduk surga itu ada yang kekal di dalamnya, juga ada penduduk neraka yang dikeluarkan dari neraka untuk masuk surga, yaitu ahli tauhid. Baik, itu saja kita bahas sekarang fikih Syafi'i.